بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فالحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran fikih kita dengan membaca hadis-hadis yang tercantum atau terkumpul dalam kitab Ulumul Maram min Abi Bakr al-Akbar karya ataupun tulisan Imam Al-Aqib Ibn Hajar Al-Asqalani pada pertemuan sebelumnya yaitu malam Sabtu pekan yang lalu. Hadis yang kita baca adalah hadis Utsman bin Affan. Beliau mempraktikkan tata cara wudhu seperti wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini penting karena wudhu itu adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya itu adalah istilahnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah pelaksanaannya adalah berdasarkan dengan ada ataupun tidaknya dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak bisa seseorang melakukannya dengan karangan dirinya sendiri, akan tetapi harus sesuai dengan tuntunan. Karena kalau melakukannya dengan karangan sendiri, sedangkan ini adalah perkara ibadah, dan untuk keabsahan suatu ibadah yaitu sholat, maka masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang bukan dari perintah ataupun tuntunan kami, maka dia tolak. Nah, wudhu juga demikian halnya. Utsman bin Affan, salah satu khulafa' rasyidin, Amir Mukminin, setelah Abu Bakar dan Umar, beliau mengajarkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara meminta agar didatangkan air wudhu. Maka pertama yang beliau lakukan adalah membantu kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Suma tamat mado wakar syahdo wakam sar. Kemudian berikutnya beliau berkumur-kumur, berkumur-kumur dan berkumur-kumur. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, menghirup dengan hidung air, kemudian disantap, yaitu menyemburkannya dalam hidung yang lain, dilakukan 3 kali, dilakukan dengan masing-masing sama kemampuan gantar dan sakok. Kumpul-kumpul, istinsyaf dan istinsyaf itu adalah satu kali. Artinya secara bersamaan, secara bersamaan tiap kali. Kemudian summa qatara wa jarahu tsalatsa marrah. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Membasuh wajah sebanyak 3 kali maksudnya komplit ya. Sekali basuhnya seluruh wajah. Nah, bukan berarti ke 3 kali ini sisi kanan, sisi kiri, tengah, tidak. Tapi sekali itu sudah komplit. Dibasuh semua, semua wajahnya. Summa qatala yadayuna ila al-mirfaqin la ta'rafin. Kemudian setelah wajah beliau Utsman membasuh tangan kanannya sampai ke siku juga sebanyak 3 kali. 3 kali membasuh mencuci tangan kanan sampai siku. Kemudian 3 kali summa yusra misladzalika, kemudian baru membasuh ataupun mencuci tangan kiri juga sampai siku sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Yang keterangan lebih lanjut untuk mengusap kepala, insya Allah akan kita baca hadisnya setelah ini. Tata caranya dan bagaimana mengikut sertakan telinga bersama dengan kepala. Kemudian setelah mengusap kepala, jadi kepala bukan dibasuh tapi diusap. Summa qatala rijlahul yumna 'ala kilatil ka'baini hadha maqam. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai ke batasan mata kaki. Ikut terbasuh mata kakinya. Sampai 3 kali, sebanyak 3 kali. Kaki kanan dulu. Summa yusra mitradzalika, kemudian setelah 3 kali kaki kanan, kaki kiri. Juga sebanyak 3 kali. Ini komplitnya. Kemudian ditegaskan, artinya apa yang beliau praktekkan itu adalah beliau lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti beliau berwudu ini. Jadi meriwayatkan hadis dengan cara mempraktekkan apa yang beliau lihat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keterangan tambahan dari apa yang telah lalu dari para ulama berdasarkan hadis ini dan hadis sifat wudhu yang lainnya mengatakan di sini menunjukkan bahwasanya zikir baik sebelum maupun setelah wudhu itu bukan termasuk kewajiban. Contohnya basmalah. Memang hadis ada hadis perintah untuk mengawali wudhu dengan basmalah. Bagian mengatakan la wudu'a illa bi bismillah atau kama qol, bagian menghatankan artinya tidak ada wudu kecuali dengan bismillah. Sebagian menghatankan, bagian mengatakan. Namun berdasarkan ini Utsman tidak nampak dari beliau ketika mempraktekkan bagaimana berwudu membaca bismillah. Dan dari sini kata mereka tidak wajib oleh sebagai para ulama. Tidak sampai ke batasan wajib. Dia hanya disunahkan sebagaimana mengawali sebuah kegiatan dengan bismillah. Keumuman dalil yang anjuran untuk mengawali aktivitas dengan bismillah. Ini juga bisa dijadikan sebagai alasan misalnya di ruangan yang memang tidak pantas seorang membaca bismillah di dalamnya dan dia bisa berwudu di dalamnya, maka dikatakan bahwasanya bismillah tidak sampai tingkatan wajib melafazkannya melafadzkannya di awal berwuduk. Lebih lagi kalau melakukannya di tempat misalnya toilet gitu, dia mau berwuduk itu karena ada airnya di situ. Mungkin di sini dia berwuduk tanpa harus melafadzkan basmalah. Demikian juga zikir setelahnya. Membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini zikir yang disyariatkan yang dibaca setelah berwudu, insyaallah akan datang hadisnya. Pun berdasarkan keterangan hadis Utsman di sini tidak sampai ketibaan yang wajib, dia hanya sunnah. Karena setelah selesai itu beliau langsung mengatakan, aku lihat Rasulullah berwudu seperti ini, tanpa menyertakan dikir wudu setelahnya. Hadis yang akan kita baca pada malam hari ini adalah terkait dengan keterangan tambahan tata cara mengusap kepala. Mengusap kepala yang jelas dia adalah rukun daripada rukun utama berwudu. Karena pertama disebutkan dalam ayat Faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah seluruh kepala kalian. Dalam hal ini adalah rambut. Dimulai dari awal ukurannya, tubuhnya rambut pada kepala yang normal, artinya umum, sampai ke telungkup belakang, kemudian dari telinga ke telinga, sisi kanan ke kirinya. Ini secara keseluruhan, makanya disebut di situ summa masaha bi rabbi. Kemudian mengusap kepala ini. Mengusap bukan dibasuh. Sampai ada yang mengatakan seandainya air seorang basuh tangan, basuh setelah basuh tangan diambil air itu sini biur di kepalanya tanpa dia usap, belum dikatakan dia berwudu karena tidak mengusap kepala. Walaupun air pakai cicup biur tanpa menyentuh tangannya, kata-kata masah itu adalah tangan itu nyentuh. Sampai sedemikian. Mungkin seseorang berpandangan, ini lebih daripada mengusap ini. Namun, kita kan di situ bukan dengan rayu. Bukan dengan logika pendapat. Akan tetapi dengan syariat. Syariatnya untuk pelaku kepala, itu adalah diusap. Kalau tangan tadi, sah-sah saja kita masukkan tangannya baik, lup, sampai siku. Tanpa harus kita usap. Yang jelas ya, kita masukkan ke air. Karena dia sifatnya adalah membasahkan, mengalirkan air di anggota tubuh tersebut. Anggota wudhu tersebut, seperti wajah. Misalnya dia nggak mau pegang langsung mukanya dicelupkan air, selama seluruhnya terbasuh. Tapi untuk kepala beda, maunya diusap. Nah, kita baca hadis terkait dengan tata cara mengusap kepala. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, di sini tertulis hadis nomor 31. Walaupun di bagian cetakan Bulughul Maram beda-beda penomorannya. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oh, wa masaha bi rabbihi wahidatan. Wa masaha bi rabbihi wahidatan. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Bal qala Tirmidzi inna aqaqu shay'in fil bab. Dan diriwayatkan dari sahabat Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah yang keempat, Amir Mukminin, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu urutan khalifah Rasulullah. Ini juga urutan paling akhirnya sahabat Nabi Muhammad SAW seperti urutan khilafah, yaitu paling akhirnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, di sini Ali seperti Utsman ingin meriwayatkan tata cara Nabi Muhammad SAW berwudu. Fi sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, oh, maka beliau berkata, wa masaha bi rabbihi wa hidayah. Dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap seluruh kepalanya wahidatan satu kali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Tirmidzi, kata Al-Hafidz, dengan sanad yang sahih, Bahkan Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah panutannya dalam bab ini, bab mengusap kepala. Kita lihat di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar secara mazhab fikih yang beliau jadi disebutkan kepada beliau kan. Di sana kan ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ini kebetulan yang iktina, artinya banyak mengikuti ataupun mengkaji dan membahas mazhabnya Syafi'i. Kan kalau dalam biografinya ada Asy-Syafi'iyyah mahdhaban mazhaban, beliau mazhabnya mazhab Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Hajar, jadi fikih yang kita pelajari ini adalah fikih mazhab Syafi'i. Kalau mau dikaitkan dengan penulis kitab Bulughul Maram, beliau menyusun hadis-hadis hakam, hadis-hadis tentang hukum ibadah. Nah, beliau tentunya seperti ulama-ulama hadis yang lain tidak terikat dengan mazhab, walaupun dia menggeluti satu mazhab, tapi tidak terikat dengan mazhab. Dalam arti ini yang memang dipesan oleh empat imam mazhab untuk selalu tidak terikat, karena mereka sendiri mengatakan tidak sahkan hadis itu perlu mazhabi. Selama hadis itu sahih, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Jadi makanya mazhab Imam Syafi'i itu adalah mengusap kepala satu kali, karena hadis yang sahih adalah itu. Karena Syam ini hanya lazim dari ucapan beliau. Idza sa'a hadits bahwa mereka itu maka idza ra'aitum qawli yukhalif al-hadith as-sahih farmi al-qawli ila al-qa'id. Atau semakna dengan itu, kalau kalian mendapati pendapatku kok menyelisih hadis yang sahih, maka pendapatku itu adalah lempar ke tembok, dibuang. Kita ditinggalkan untuk mengikuti apa yang terdapat dalam hadis yang sahih. Artinya tidak taksub, tidak fanatik dengan mazhab. Di antara yang diingkar oleh para ulama adalah fanatik mazhab. Mengikuti mazhab, walaupun suatu amalan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang sahih, dia tetap dengan apa yang ini anut dalam mazhabnya bersikeras. Nah, ini tidak sesuai dengan pesan para ulama itu sendiri dalam hal mengikuti visi mazhab mereka, agar tidak terikat namun terikat dengan qala Allah wa qala Rasul, apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib di sini menerangkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran tahap di antaranya ada wudu. Itu di antara yang para sahabat itu betul-betul perhatian dengan, tidak menyepelekannya. Sungguh-sungguh mereka mengajar. Ini setelah khalifah. Artinya tidak gengsi bagi beliau sebagaimana Utsman untuk mengajarkan fikih taharah. Fikih taharah. Sebagian pergerakan ini mencibir para duat, para ulama yang majelis ilmu mereka hanya seputar taharah, sholat, fikih ibadah. Kapan ini kita membicarakan pergerakan, perubahan, revolusi? Mereka mencibir ulama-ulama yang antusias di dalam membahas fikih ibadah. Sebaik-baik teladan adalah teladan salafus saleh, sahabat Utsman setelah kita baca hadis. Sekarang Ali bin Abi Thalib. Utsman dengan praktiknya, Ali dengan teorinya, dengan penyampaiannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu? Padahal kelasnya mereka adalah kelas khalifah. Pimpinan tertinggi suatu negeri. Mengajarkan qala wa ma sahabir fiyah, hanya diambil potongannya. Adapun yang lainnya dari membasuh tangan, berkumur-kumur, membaca wajah dan yang lainnya kurang lebihlah sama dengan hadis Utsman. Namun yang beliau tekankan ini adalah terkait dengan jumlah mengusap kepala. Kalau dalam membasuh wajah, membasuh tangan kiri dan kanan, membasuh kaki kiri dan kanan, itu adalah jelas tiga-tiga sunahnya. Sunnahnya tiga-tiga, boleh dikatakan 801 atau 22. Namun sunnahnya tiga. Untuk mengusap kepala Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi hanya mengusap kepala satu kali. Satu kali itu artinya satu kali ambil air untuk diusap ke kepala, kemudian diusap dari depan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dibawa lagi ke depan sebagaimana hadis berikutnya. Begitu ya. Ini fikih yang kita ambil dari mengusap. Soalnya kaidah dari hadis Ali bin Abi Thalib ini adalah jumlah pengusapan kepala hanya satu kali. Hanya satu kali. Bagaimana kalau lebih? Maka ini yang kita khawatirkan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau itu adalah disyariatkan tidak sulit bagi Nabi dan tidak sulit bagi sahabat untuk mengatakan itu tiga ataupun dua ataupun lebih, tapi cuma satu kali ditegaskan ma'rifah ataupun wa'idah satu kali, cuma satu kali. Kemudian dalam hadis Imran bin Husain, faman zada faqad dhalla, barang siapa yang nambah, artinya dari wudu yang telah diajarkan yang tiga makanya dijadikan empat, yang kepala mau diusap satu kali dijadikan dua ataupun tiga, ini dikatakan faqad da'a dhalla, telah melampaui, telah zalim. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Posisinya satu kali, jangan di sana. Ini penekanan dari hadis Ali. Al-Hafidz Dzahirnya memakai pendapat ini. Walaupun artinya keumuman Asy-Syafi'iyah, artinya kebanyakan mereka mengusap kepala itulah tiga kali dikiaskan dengan yang lain. Tapi yang lain dia mengeluarkan hadis penekanan bahwasanya kepala satu kali. Dan itu akhirnya mazhab Syafi'i karena tidak soal hadis bahwa mazhab. Bismillah, kita ambil hadis yang setelahnya karena terkait dengan mengusap kepala juga. Hadis yang ke-32. Wa an Abdullah bin Zaid bin Aqim radhiyallahu anhu fi sifatil wujudi qala wa ma Rasulullah sallallahu alaihi bi raqihi fa'akbala biyadaihi wa'adbar. Muttafaqun alaih. Wa min raqdin lahumah bada'a bi muqaddami raqdihi hatta zahaba bihima ila qaba'u thumma raqda'uma ila al-makalim lati bada'ami. Dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Aqim radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan tentang tata cara wudu atau sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, Rasulullah telah mengusap kepalanya. Fa'akbala biyadaihi wa adbar. Fa'akbala. Maka membawakan tangannya ke depan kemudian ke belakang. Ini riwayat. Tapi dijelaskan maksudnya Pak Akbala biyadaihi wa anfar itu dijelaskan dengan riwayat yang setelahnya. Artinya kalau ini kita memahaminya adalah dari gerakan ke depan karena akbar. Akbar itu kalau dari kitanya dari belakang ke depan, akbar itu menghadap. Kemudian ya, ke belakang. Tapi kalau memang untuk orang lain, mungkin yang dia dari depan, ya bala itu ya, dari depan, kemudian ya, diulang. Nah, ini yang artinya sesuai, yaitu karena dalam lafaz yang lain, bada'a bi muqaddami ra'yi, di awal dari depan, bagian depan kepalanya. Muqaddam ra's, ini adalah awal tumbuhnya rambut untuk orang yang artinya normal gitu rambutnya keumuman. Awal tumbuhnya rambut bada'a, dimulai, bi muqaddam, dengan awal kepalanya, kemudian hatta zahaba, kemudian di bawah tangannya tersebut ila kofa, sampai ketengkuk, sampai ketengkuk, akhir tumbuhnya rambut, akhir tumbuhnya rambut. Kemudian setelahnya sumarodda, kemudian dikembalikan, sodda, dikembalikan ilal makani alladhi bada'a minhu, ke tempat awal mulanya. Itu jadi caranya. Diusap ke belakang sampai tengkuk, kemudian diulang, dikembalikan ke depan lagi. Nah, ini tata cara sesuai dengan sunnah di dalam mengusap kepala. Di dalam mengusap kepala. Artinya tidak cukup hanya sekedar mengusap bagian ubun-ubunnya saja. Iya, kalau pakai imamah, ada riwayat mungkin akan kita baca nanti di bab mengusap imamah yang kebetulan tersingkap itu bagian depan kepalanya, dia usap kemudian disempurnakan dengan imamahnya. Itu kalau dia pakai imamah dan bagian depannya itu adalah tersingkap, sudah kan gitu. Pakai surban yang dibilit itu depannya itu agak tersingkap itu. Nah, diusap, ada hadis Hudzaifah, bagian depannya kemudian dilanjutkan dengan imamahnya. Tapi dalam keadaan tidak menggunakan imamah, tentunya langsung menempel rambut. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Berlaku bagi laki-laki dan wanita. Jadi kalau wanita walaupun rambutnya panjang sampai ya itu yang diusap itu sampai sini aja. Kemudian mengungkapi hadis tentang mengusap kepala, belum disebutkan telinga. Ada hadis al-udhunu minar ra's, telinga bagian daripada kepala. Maka dia termasuk yang diusap. Termasuk yang diusap. Karena al-udhunu minar ra's, telinga adalah termasuk daripada kepala. Bukan dicuci telinga, tapi diusap seperti mengusap kepala dan satu kali. Bagaimana tata cara mengusap telinga? Ada di hadis yang 30, nomor 33. Kita baca ayat. Qal wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah sahabat, Amr ibnul As sahabat. Fi sifatil wudu, tentang tata cara wudu. Maksudnya kalau ada penal wudu, ada yang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wudu ini adalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala summa biroh, mataha birohdi. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, birohdi. Dengan kepalanya untuk semuanya. Wa adqala isba'aihi sabahataini fi ulunaihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kedua telunjuk beliau ke bagian dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Dan beliau mengusap bagian luar, bagian luarnya ini, bagian luar dengan kedua jempolnya. Ini untuk telunjuk bagian dalam, ini untuk bagian jadinya. Nah, langsung disusul dengan ini. Disusul ini dimasukkan untuk bagian dalamnya telunjuk, ini untuk bagian luar. Jadi mengusap kepala tidak perlu mengambil air baru, bahkan sunnahnya hanya air yang dipakai untuk mengusap kepala. Sunnahnya adalah menggunakan air yang dipakai untuk mengusap kepala untuk ini. Jadi kalau yang dicontohkan di berdasarkan dari ini, mengusap kepala dari depan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan, kemudian disusul dengan mengusap telinga satu kali berbarengan dengan mengusap kepala, artinya bukan dengan air yang baru tapi air yang dia pakai untuk mengusap telinganya, kepalanya. Dan telinga bukan dicuci tapi diusap. Nah, ini fikih yang bisa kita ambil dari beberapa hal yang kita baca pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan kita mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berjalan dengan sunnah itu adalah barokah, berkah. Karena itu adalah bagian daripada menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.